نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِمْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْإِخْوَةِ حَفِظَنِي وَحَفِظَكُمُ اللَّهُ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan asy-syams wal qamar, matahari dan bulan dalam rangka di antara hikmahnya untuk menakuti hamba, untuk memperingatkan hamba dan menjadi ayat, menjadi tanda kebesaran dan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan asy-syams wal qamar di dalam keduanya maslahat azimah, yang dimana makhluk tidak akan mungkin disanjung, tidak akan mungkin bisa bertahan kecuali harus ada asy-syams wal qamar. Inna asy-syams wal qamar ayatan min ayatillah yukhawwifullahu subhanahu wa ta'ala bihima. Dimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya asy-syams wal qamar, matahari dan bulan merupakan dua ayat, dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yukhawwifullahu Subhanahu wa taala bihi, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dan menakuti hamba dengan keduanya. Bukan keduanya dikatakan layak kasifan limauti ahad, bukanlah keduanya itu ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari atau bulan, dikatakan ada kematian dari seorang atau hidupnya seorang yang agung. Dimana Rasulullah SAW menafikan ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya ada pada gerhana-gerhana itu tadi keyakinan-keyakinan tertentu yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah, disebabkan karena ada matinya seorang yang agung, seorang tokoh, ataupun muncul lahirnya seorang tokoh, ataupun keyakinan-keyakinan khurafat yang lainnya yang diyakini oleh sebagian masyarakat, bahkan masyarakat kita meyakini bahwasanya ketika terjadi gerhana itu menunjukkan bahwasanya gerhana tersebut sedang dimakan oleh seorang raksasa, sehingga melakukan ritual-ritual yang mereka anggap itu sebagai tradisi mengusir raksasa tersebut agar tidak dimakan bulan atau matahari itu tadi. Maka syak ini adalah keyakinan-keyakinan kubur wasyirkun billahi azza wa jalla, tidak ada asalnya. Namun keduanya adalah ayat makhluk kita Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan keduanya hanya tunduk pada perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lail wal nahar wasyamsu wal qamar, la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat tanda kebesaran, tanda kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dan di antara makhluk-makhluknya, al-lail wal nahar, malam dan siang, wasyams wal qamar, begitu pula matahari dan bulan, Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah sebagaimana kita, maka tidak boleh untuk seorang itu mengibadahi, mengagungkan matahari atau bulan. Nah, tasjudu lisyamsi wa lil-qamar, maka janganlah kalian sujud baik itu kepada matahari ataupun kepada bulan, walaupun keduanya makhluk yang besar, namun keduanya tetap makhluk kita Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kita, hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ingin tunduk, ingin sujud, maka sujudlah kepada penciptanya. Sujudlah kepada pencipta yang menciptakan segala sesuatu, termasuk di antaranya matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka sujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian hanya beribadah kepada-Nya semata. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerhana ini sebagai peringatan bagi kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menarik, Maha mampu untuk mematikan, Maha mampu untuk meniadakan matahari dan bulan yang di mana makhluk tidak akan bisa hidup kecuali dengan wujud keduanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, قل إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. Katakan kepada mereka orang musyrikun yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu selama-lamanya terbit, yakni Allah Subhanahu wa taala cabut matahari, tidak ada matahari, Allah Subhanahu wa taala matikan matahari selama-lamanya, ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat, maka siapakah yang mampu dari sembahan-sembahan kalian yang dapat mendatangkan cahaya? Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari, ini sebagai peringatan bagi kaum muslimin, bagi seluruh manusia pada umumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mematikan, untuk meniadakan matahari dan bulan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada matahari, maka otomatis yang namanya tumbuhan tidak akan bisa hidup, yang namanya hewan tidak akan bisa hidup, yang namanya manusia pun tidak akan bisa hidup ketika tidak ada matahari. Maka ini merupakan ayat tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya matahari dan bulan itu sebagai bentuk maslahat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya digunakan untuk syukur lillah Subhanahu wa taala. Wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan di antara bentuk maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian, menjadikan untuk kalian siang dan malam, ada matahari dan bulan, litaskunubi, agar kalian bisa tinggal di sana, mencari kemaslahatan di sana, walitabtaghu min fadlihi, dan agar kalian bisa mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian itu mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan cahaya matahari, masih menjadikan matahari itu mendatangkan keselamatan, mendatangkan kemaslahatan, kebaikan untuk umat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sedikit ini yang bisa disampaikan pada khutbah kesempatan kali ini, dan adapun apabila ada hak maka itu min Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fastaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina.